Mas Mau Beli Remix. Malam ini tolong party, anda ada pakai lari, orang minum sampai pagi, sampai pica matahari. Bagate sampai lantai, asalkan jangan rese. Kalau rasa so boleh, lebih baik babale. Put your hands up everybody, board Alizi Glenn Goyang akan dalam. Put your hands up everybody, board